apabila salah seorang di antara kamu meminta izin 3 kali, namun gak diizinkan untuknya, falyarji, hendaklah dia kembali, dia pulang. Ini hadis berkaitan dengan masalah al-istidzan. Ikhwanuddin azzakumullah, terkait dengan masalah meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain atau ruangan orang lain, ini ada perincian. Ada tempat-tempat yang mana kita tidak perlu minta izin. Ada tempat-tempat di mana kita harus minta izin. Di antara yang kita enggak perlu minta izin ialah ketika kita masuk ke sebuah rumah atau sebuah ruangan milik kita yang enggak dihuni. Bukan rumah hunian, bukan kamar hunian milik kita. Tinggal masuk tanpa izin. Di dalamnya tidak ada siapapun. Langsung masuk tanpa izin. Namun yang dianjurkan ialah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun athar dari sebagian salaf, ketika mereka masuk ke sebuah tempat yang tidak berpenghuni, mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Datang dari Athar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah dan ia sahih. Bisa ini atau bisa itu. Namanya salam, bukan namanya meminta izin. Salam diucapkan untuk keselamatan kita dan untuk keberkahan kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang dengan tanpa izin adalah apabila rumah itu rumah hunian, tetapi sedang kosong, penghuninya sedang keluar, entah jarak dekat atau keluar jauh. Dia hendak masuk ke rumahnya, pulang ke rumahnya, tidak ada orang di dalamnya, maka tidak usah pakai minta izin, cukup dengan mengucapkan salam. Yang ketiga, apabila yang ada di rumah itu hanya pasutri, hanya 2 orang, pasangan suami istri, maka diperbolehkan langsung masuk rumah dengan tanpa izin minta masuk. Cukup mengucapkan salam. Dikarenakan tidak ada batas aurat antar pasutri. Sementara dibimbingkannya istidzan meminta izin dalam rangka untuk menutupi aurat. Pasutri tidak ada batas aurat di antara mereka. Sehingga ketika rumah itu hanya dihuni 2 orang, pasutri, suaminya keluar kembali lagi, langsung masuk rumah dengan tanpa minta izin. Cukup dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam lain dengan istidzan meminta izin. Kalau istidzan, ngomong langsung, boleh saya masuk? Dia mengucapkan salam, lalu meminta izin, boleh saya masuk? Barakallahu fikum. Ini beberapa kondisi, beberapa tempat di mana kita tidak perlu istidzan meminta izin masuk, hanya disyariatkan untuk mengucapkan salam. Yang kedua, tempat-tempat yang mana kita harus meminta izin, tempat-tempat yang berpenghuni, yang ada orangnya. maka wajib minta izin. Al-istidzan yang kedua ini, atau poin yang kedua yang harus minta izin ini, namanya al-istidzan, meminta izin masuk, itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, al-istidzanu dakhili. Meminta izin untuk orang-orang yang serumah. Untuk anggota keluarga di rumah. Ketika hendak masuk ke kamar orang tuanya, atau kamar saudaranya, atau kamar saudarinya, minta izin. Terutama ketika mereka telah balik. Minta izin. Mayoritas ulama berpendapat, meminta izin untuk dalam rumah, ke kamar masing-masing saudaranya atau orang tuanya, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan wajib. Dan ini yang benar. Sebab kaitannya dengan perkara privasi, terkait dengan masalah aurat. Sementara saudara tidak boleh melihat aurat saudarinya. Atau sebaliknya, seorang anak tidak boleh melihat aurat orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nur ayat yang ke-58. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ini terkait dengan dalam rumah dakhili, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kalian, budak-budak kalian. Budak. Ini kata para ulama, ar-rijal. Budak yang laki-laki. Dikatakan budak laki-laki tidak boleh ketemu dengan tuannya yang perempuan. Dengan sayidahnya. Wajib minta izin. Sebagaimana orang luar. Adapun budak perempuan, dikatakan oleh para ulama, tidak perlu minta izin. Ketika bertemu dengan sayyidnya, dengan tuannya, dikatakan budak perempuan ini sama dengan istrinya. Tidak ada batas aurat antara tuan dengan budak perempuannya. Dipahami ya? Ini budak. Qala walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Dan hendaklah meminta izin anak-anak kamu yang belum mencapai usia balig 3 kali. Sebelum sholat fajar, ketika kamu meratakan pakaian kamu di siang hari yang terik, dan setelah sholat isya, 3 waktu aurat bagi kamu. Dan tidak ada atas kamu dan atas mereka dosa setelah waktu-waktu itu. Mereka adalah orang yang biasa mengerumuni kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya. Allah Maha Berhikmah lagi Maha Hikmah. Ini ayat terkait dengan istidzan dakhili, meminta izin untuk anggota rumah, si isi rumah. Untuk budak wanita ketemu dengan tuannya, untuk anak-anak yang belum balig, wajib meminta izin di 3 waktu. Di 3 waktu aurat sebelum subuh, ketika siang hari waktunya istirahat siang, dan ketika ba'da isya. Yang belum balig minta izin, yang budak minta izin. Mafhumnya kata para ulama, yang selain mereka harus meminta lebih-lebih lagi meminta izin. Lebih-lebih lagi meminta izin. Yang sudah balig harus minta izin setiap waktu. Budak yang laki-laki minta izin setiap waktu. Yang belum balig atau budak perempuan minta izin di 3 waktu. Selainnya tanpa izin. Ikhtiar dakhili. Barakallahu fikum. Ini semua untuk privasi. Ini semuanya untuk menjaga aurat. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Anak kepingin masuk kamar orang tuanya. Kalau dia sudah balig, wajib minta izin setiap waktu. Tidak boleh asal masuk. Kalau dia belum balig, masih kecil, minta izin 3 waktu tadi. Sebelum subuh, siang hari, dan pada isya. Datang asar dari sebagian sahabah. Dari Abdullah bin Mas'ud dan juga yang lainnya. Dia bertanya kepada mereka. Astazinu ala ummi. Apakah saya harus minta izin ketemu dengan ibuku sendiri? Dijawab oleh mereka. Kalau kamu tidak meminta izin. Kamu akan menyaksikan yang kamu tidak suka. Kata Abdullah bin Mas'ud. Laisa ala kulli ahyaniha tuhibbu antaraha. Tidak setiap waktu kamu harus menyaksikan ibu kamu. Ada waktu-waktu privasinya ibu kamu yang kamu enggak boleh melihatnya. Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad mewakilkan banyak athar dan beberapa bab yang khulasahnya harus minta izin ketika masuk kepada kamar bapaknya, kamar ibunya, kamar saudaranya, saudarinya, wajib minta izin. Kita paham ya? Wajib minta izin. Namanya al-istizan salas. Atau al-istizan al-dakhili dalam rumah. Dan harus 3 kali. Begitu pula barakallahu fikum ketika antum keluar rumah. Antum keluar rumah. Di dalam rumah antum ada ayah, ada ibu, ada saudara. Antum harus minta izin. Assalamualaikum. Masuk. Masuk. Tunggu sebentar. Namanya juga dalam rumah. Kamu jangan mengatakan. Anak idwi orang oleh. Ya kamu juga gak boleh melihat ibunya antum dalam kondisi yang gak menyenangkan. Tunggu sebentar. Ya masuk. Masuk. Namanya si Ethan. Atau antum mandiri. Anak-anak mandiri. Putra kamu mandiri, putri kamu mandiri. Orang tua mau masuk ke rumah anaknya, ke rumah putranya atau putrinya. Minta izin. Assalamualaikum, boleh masuk? Silakan, Bi. Masuk. Tunggu, Bi. Tunggu sebentar. Bapakmu ini. Ini bukan orang lain nih. Iya. Tapi masing-masing punya privasi. Abinya antum, uminya antum enggak diperbolehkan untuk mengetahui auratnya antum. Difaham ya? Itu isi izan dakhil. Untuk anggota rumah di kamarnya masing-masing atau anggota kerabat famili yang mahram dari luar rumah mau masuk ke rumah kerabatnya. Harus meminta izin isti'zan dakhil. Ini menunjukkan pula barakallahu fikum. Yang sunnah ialah masing-masing punya kamar. Khususnya orang tua. Harus punya kamar khusus. Kamarnya Pak Sutri. Anak-anak kalau memungkinkan dikasih kamar sendiri-sendiri. Padahal enggak kamar laki-laki untuk anak laki-laki. Kamar perempuan untuk anak perempuan. Dibedakan kasurnya atau ranjangnya. Ketika umur 10 tahun ke atas. Ketika masuk ke kamarnya mereka yang sudah balig, wajib meminta izin. Kalau belum balig, tidak ada masalah. Jangan langsung asal masuk saja. Tidak boleh itu. Karena ada batas-batas aurat antar kerabat. Namanya apa ini? Istidhan dakhili. Ketentuannya sama yang dibukakan dalam hadis yang tadi kita baca. 3 kali minta izin. Diizinkan masuk, kalau diizinkan harus pergi. Masing-masing punya privasi. Yang kedua, disebut dengan al-isti'zan al-khariji. Al-isti'zan al-khariji, meminta izin untuk orang luar yang bukan mahram, dari luar mau masuk ke rumah kita atau kita masuk ke rumah orang lain, wajib dengan kesepakatan semua ulama, wajib minta izin. Wajib minta izin. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nur. Ayat yang ke-27 sampai 29. Ayat yang ini terkait dengan Al-Khariji. Istiatan Al-Khariji. Meminta izin untuk orang luar. Masuk ke dalam rumah kita. Atau kita masuk ke rumah orang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim laysa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian. Rumah siapa ini? Orang lain. Jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kamu meminta izin. Tastanisu ay tastazinu. Sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini mengatakan izin baru salam. Secara praktik disebutkan dalam riwayat, salam baru izin. Ini disebut dengan takdim wa ta'khir. Kalau dalam pembahasan usul tafsir namanya takdim wa ta'khir. Praktiknya yang disebutkan dalam hadis ialah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'adkhul. Kata-kata a'adkhul. Boleh saya masuk? Ini izin. Salam, salam. Kata-kata a'adkhul, boleh saya masuk? Ini minta izinnya. Dipahami ya? Naam. Ini hukumnya wajib. Allah mengatakan yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Semoga kamu ingat. Dan maka apabila kamu tidak mendapati di rumah itu seseorang pun, maka kamu jangan masuk ke rumah orang lain tadi hingga kamu diizinkan. Ada orang, jangan masuk, bukan rumahnya kamu. Kalau kamu masuk, namanya maling. Barakallahu fikum. Jangan masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kamu, pulanglah. Maka pulanglah. Itu lebih suci bagi kalian. Allah Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Allah mengatakan, tidak ada dosa atas kamu untuk masuk ke sebuah rumah yang tidak dihuni. Padanya ada barang-barang milik kamu. Al-Ayat. Yang ini terkait dengan masalah rumahnya tadi, tidak berpenghuni. Yang ini tidak usah pakai izin. Tidak usah pakai izin. Rumah kosong milik kamu, rumah kosong milik orang lain yang kamu diizinkan masuk di dalamnya. Langsung masuk dengan tanpa meminta izin. Tidak usah apa namanya minta izin, boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, ini agak sedikit. Enggak ada orangnya, Ivan. Cukup mengucapkan salam. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akhir sebagian salam membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Hada wa hada. Langsung masuk. Termasuk dalam poin ini, ghairu maskunatin fiha mata'un lakum, ialah tempat-tempat jualan. Minimarket, mall dan segala macamnya. Antum tidak usah minta izin. Salam, iya. Assalamualaikum, salam. Jangan di depan pintu, situ. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Yang lainnya sibuk dengan akadnya. Boleh saya masuk? Halo, assalamualaikum, gitu. Kira-kira ini ilmu ini kurang pas ini. Itu bukan untuk hunian, itu rumah atau tempat yang memang untuk barang, entah toko atau semisalnya, atau rumah kosong, enggak ada penghuninya, yang antum hendak mengambil barang dari situ. Cukup dengan salam, dengan tanpa meminta izin. Baik, dalam ayat ini, warakallahu fikum, sekali lagi ditegaskan tentang al-istidzan al-khariji. Orang luar yang bukan mahram hendak masuk ke rumahnya orang lain, harus minta izin, hukumnya wajib. Yang kedua, harus mengucapkan salam. Selebihnya hak tuan rumah. Hak tuan rumah. Di dalam ayat ini, kalau kamu dikatakan pulang, pulanglah. Ya. Assalamualaikum. Boleh masuk, Pak? Maaf, enggak terima tamu. Silakan pulang. Pulang aja, jangan mengatakan. Lu ngopo? Lu kok orang oleh bertamu? Nah, aku ini koncomu. Tuan rumah menghendaki kamu pulang. Pulanglah. Sudah pulang. Ketika kamu meminta izin, tidak ada suara, enggak ada sahutan, maka maksimal 3 kali. Itu yang disebutkan dalam riwayat ini. Idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji. Bila kamu meminta izin 3 kali enggak dikasih izin, pulanglah. Assalamualaikum. Boleh masuk? Mana suara? Ada sahutan. Assalamualaikum. Boleh masuk? Enggak ada sahutan. Assalamualaikum. Masuk, boleh masuk. Enggak ada sahutan. Pulang. Jangan ngetem ngarepe wong. Iki ndi wong iki ora metu-metu iki. Ndi. Sampai diulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali salamnya dan minta izinnya. Ini kurang adab. 3 kali. Diizinkan, masuk. Tidak diizinkan, pulang. Ini kemudian oleh para ulama dijadikan satu dengan pembahasan adab biyafah. Adab-adab bertamu. Nanti ada lagi hadisnya, Evan. Tapi tidak ada masalah habis. Terkait dengan masalah adab bertamu. Pada kesempatan kali ini akan kita sebutkan secara global adab-adab penting ketika kita masuk ke rumah orang lain. Lebih kita fokuskan pada istiadanya dan ketika masuk dalam rumahnya. Adab ini ada dua keterkaitan. Yang pertama terkait dengan tamunya, orang yang mau masuk ke rumah orang lain. Baik, kewajiban dia adalah meminta izin, mengucapkan salam. Salam, meminta izin. Adabnya, barakallahu fikum. Ketika dia hendak meminta izin atau mengucapkan salam, tidak boleh langsung menghadap ke arah pintu rumah orang tadi. Tapi harus nyerong kanan atau nyerong kiri atau menghadap ke arah yang lain. Itu adabnya. Supaya ketika dia membuka pintu, mata kamu tidak langsung tertuju kepada aurat dalam rumah. Dipaham ya? Menghadap ke arah kanan atau menghadap ke arah kiri atau menghadap membelakangi pintu rumahnya. Itu adab. Diperbolehkan bagi kamu barakallahu fikum untuk mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu juga dengan adab. Jangan dengan kasar. Kalau mau dipraktikkan, ketuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Boleh masuk. Ketuk pintu, salam, baru kemudian minta izin. Gitu ya. Minta izinnya berapa kali? 3 kali. Ketika meminta izin, enggak diizinkan, wajib pulang. Paham ya? 3 kali enggak ada yang menyahut, tidak boleh masuk ke rumah orang tadi. Harus pakai izin. Adab yang lainnya lagi, tidak boleh tengok-tengok rumah orang tersebut. Ngintip-ngintip. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Pak, Pak Fulan, bisa masuk. Enggak ada sautan. Diinjengi ini, cendela yang ini. Aduh, sampai kena mau tahu diri. Ini wong ini. Lagi kocari ben. Kita kocari ben ya. Antum bisa ngoco, enggak bisa lihat dalam, yang dalam bisa lihat antum. Ini wong ini. Ngetuk pintu sama megang kacanya. Pak, Pak, Pak. Pak Fulan, Assalamualaikum. Gini. Enggak boleh. Atau di lubang pintunya. Di lubang kuncinya, dilihatin. Oh, di. Omah apa orang ini di wongnya. Assalamualaikum, Pak. Lihatin. Haleluya Yesus. Ini dalam Islam, barakallahu fikum. Ketika tuan rumahnya mencolok matanya, tidak kena hukuman. Hadar. Disebutkan dalam hadis dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittala'a fi dari qaumin bi ghairi idznihim fa faqa'u 'ainahu faqad hadarat. Apabila atau siapa saja yang mengintip rumahnya orang dengan tanpa izin mereka, lalu mereka mencongkel matanya, matanya hadar. Namanya hadar, tidak ada denda, enggak ada ganti rugi. Salamu Dewi. Di kami ya, sehingga jangan jualatan. Dari depan, ora krungu, ke belakang. Assalamualaikum. Cendelo. Lihat cendelonya gini. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan adab Islam. Dilarang. Tidak boleh mengintip rumahnya orang, apalagi jendelanya orang, apalagi jendela kamarnya orang. Adalah yajus, punya haram ya. Difahami insyaAllah ya? Difahami ya? Nah, ini beberapa adab yang disebutkan dalam riwayat. Barakallahu fikum. Adab yang lain. Ketika tuan rumah bertanya, man, siapa? Kan gitu ya. Adabnya tidak boleh mengatakan saya. Siapa ya? Saya. Saya siapa? Saya. Ini kurang adab. Yang betul dia harus menyebutkan namanya. Saya Pak Fulan. Yang nama yang dikenal oleh tuan rumah. Saya Fulan. Saya Abu Fulan. Di sebuah dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata sahabat Jabir, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW mau membicarakan hutang-hutang ayahku. Maka saya mengetuk pintu. Fadaqaqtul bab. Maksudkan beliau ketuk pintu. Faqala, Rasul bertanya, manza, siapa ini? Faqultu ana. Saya. Maka Rasul mengatakan, ana. Ka'annahu kariha dzalik. Rasul enggak suka dengan jawaban tersebut. Saya. Siapa? Enggak suka. Dengan jawabannya mengatakan saya, langsung mengatakan saya fulan atau fulan atau Pak Fulan atau Abu Fulan atau Fulanah atau Ummu Fulan, kasih nama kamu yang paling masyhur. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Baik. Adab yang berikutnya, ketika tuan rumah itu membukakan pintu bagi kamu, dengan dia ngasih izin, ngasih pintu. Barakallahu fikum. Maka antum tidak diperbolehkan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Buka pintu langsung, wuh, langsung masuk gitu aja. Enggak boleh, tunggu. Kalau antum lama tidak ketemu dengan dia, mau anakoh, ya, rangkulan, cipika-cipiki, tanya bagaimana kabar dan segala macamnya. Jangan masuk rumah sampai diizinkan. Sampai diizinkan. Ada kemungkinan kamu hanya dikasih izin di teras. Silakan duduk. Di mana itu? Di kursi teras. Terus dia mengatakan, yang juru. di dalam. Silakan duduk. Tolong teras, jangan minta ke dalam. Kecuali ada sesuatu pembicaraan yang mungkin ada rahasia, teman-teman meminta izin. Rahasia ini, jadi dalam saja. Silakan. Kalau tidak, sesuai dengan tempat yang ditunjuk oleh tuan rumah. Silakan. Atau tolong tempat untuk antum. Silakan antum di sebelah sana. Di sebelah sana. Sesuai dengan permintaan tuan rumah. Sama ya, saya mengatakan, aku ini gini, woy. Silakan sana, Pak. Tuan rumah yang lebih tahu keadaan rumahnya. Tahu bagaimana posisi yang ada. Dia meminta kamu di sebelah sana, dengan harapan jangan sampai mata kamu langsung ke dalam rumah. Mungkin. Atau asap yang lainnya. Manut. Kalau kamu kepingin tempat yang lain, minta izin. Boleh saya di sini aja. Karena di sini saya lebih enak, bisa apa gitu, kamu sampaikan alasannya. Terima, alhamdulillah. Tidak, di tempat yang ditunjuk oleh tuan rumah. Ketika antum dipersilakan masuk, ini saya bakal global ya, riwayat-riwayatnya bisa dibaca dalam buku-bukunya para ulama. Ketika antum diizinkan masuk, dan diizinkan duduk, maka masuklah dengan sopan, duduklah dengan sopan di tempat yang ditunjuk oleh tuan rumah. Ketika dalam rumah kamu tidak diperbolehkan untuk jelalatan. Macam-macam kan, tergantung rumahnya. Ini kalau rumahnya jelek, iki omah tak kandang opo. Tak boleh. Atau saking bagusnya. Masya Allah, omah apa istana ini? Ini lampu ini gani biru. Itu tidak boleh. Antum harus beretika dan harus beradab. Tamu yang datang harus etika dan beradab. Dipahami ya? Duduk. Sudah. Jangan selawatan. Barakulahikum. Di antara adabnya lagi barakulahikum, nanti akan dirinci pada pembahasan hadis berikutnya saja terkait dengan masalah rincian bertamu, riwayat-riwayatnya. Ketika antum masuk ke rumahnya orang, hendaklah antum datang ke tempatnya dia secukupnya. Jangan terlalu lama yang membuat dia enggak enak, enggak nyaman. Kalau sampai orangnya sampai sudah ancang-ancang mau berdiri gini. Seakan mau menyudahi pembicaraan gitu. Kamu nyambung lagi, sudah berdiri, duduk lagi. Sudah berdiri, duduk lagi. Jangan. Jangan demikian. Secukupnya. Hajatnya kamu selesai. Sudah, antum pamitan. Ada perkara yang cukup panjang, antum mau minta izin. Mohon maaf agak panjang sedikit ini. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Bicarakan. Sehingga ada adabnya. Barakulahikum. Ketika kamu diminta untuk memilih terkait dengan masalah suguhan-suguhannya, maka pilihlah yang paling mudah. Itu yang ditentukan Nabi Muhammad SAW ketika dipilih, disuruh memilih, beliau ikhtara aisyarul umur, aisyarahuma. Yang paling ringan, yang paling mudah. Yang sekiranya tuan rumah enggak kerepotan, enggak merepotkan tuan rumah. Wallahi, mau teh panas, kopi panas, teh yang serep. Aduh, saya air madu aja wis. Sing ditahake iku teh, kopi, teh yang serep atau jadi madu. Yang ini aja. Ada yang mengatakan atau yang lain, Fadhil? Nah, baru. Ada enggak yang ini? Kalau ada, yang itu aja. Yang memudahkan. Oh, ini apa ini? Fadhil, ada teh panas, es teh, jeruk panas. Jeruk warungnya. Kopi. Kopi, tambah gula, kopi, tubruk, teh, segala macam. Madu, ada, silakan Fadhil. Jahe, ada. Minuman rempah-rempah juga ada. Hebat juga ada, Fadhil. Supaya antum merasa nyaman di rumah saya. Iki panas iki. Jadi pergi panas Ustaz. Dulu apa? Es buah Ustaz. Iki tamune rata-rata kurang ajar iki. Harus pakai adab. Pilih yang paling mudah, yang tidak merepotkan. Dipahami nggih? itu terkait dengan tamunya. Adapun terkait dengan tuan rumah juga ada beberapa adab penting yang harus diperhatikan barakallahu fikum. Baik. Tuan rumah punya hak untuk mengizinkan atau tidak tamu yang datang. Bahkan kerabat yang datang. Kalau dia mengizinkan, silakan masuk. Kalau tidak diizinkan, silakan pulang. Itu hak tuan rumah murni. Yang dianjurkan adalah ketika orang tadi itu tidak ada masalah. Yang tidak memberatkan antum. Kondisi antum lagi longgar. Terima dia. Dalam rangka untuk menjalin muamalah yang baik, akhlak yang bagus, ukhuwah yang baik. Bersama dengan orang-orang lain, entah teman kamu, atau tetangga kamu, atau muslimin yang lain, atau yang lainnya, atau kerabatnya kamu, terima. Barakallahu fikum. Ada yang berikutnya lagi. Saya bukan salah dengan saya, ya. Ada yang berikutnya lagi. Ialah ketika mendapati tamu tadi itu ada yang kurang adabnya, diingatkan. Maaf pak, menghadapnya ke arah sana ya. Gitu. Pas antum membuka, ini langsung ngadep omai. Gitu. Nah, kalau bisa rumahnya antum, privasinya bagus. Banyak korden dan segala macam, ruangan-ruangan yang ketika terbuka pintu depan itu enggak langsung masuk ke tengah rumah. Antum settingnya bagus. Kalau mungkin sudah, antum buka, antum halangi dengan badannya antum. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya orang kan. Iki wong kok malah menghalangi to sampai lebih baik keleke. Pakai adab. Rumah saya, bukan rumahnya antum iki. Enggak boleh begitu. Mestinya antum menghadapnya ke arah kanan atau ke arah kiri atau membelakangi. Ini pintu, pintu rumah saya. Ini privasi saya. Tolong adabnya. Supaya dia paham. Atau ini entah family kamu atau siapa begitu yang masih muda, yang masih kecil. Nah, saya tahu. Jadi adab. Ini penting. Ada perkara amar ma'rufnya dan nahi munkarnya dengan cara yang baik. Adab yang berikutnya, tempatkan tamu kamu di tempat yang paling nyaman bagi mereka. Tamunya tahu diri. Tuan rumah memuliakan, menghormati tamunya dan tahu diri. Jadi tempat yang paling zen, yang paling bagus. Contohnya, antum sini. Ini ada apa namanya, spon-sponnya empuk. Yang ini rawono. Untuk antum yang enggak ada sponnya, tamu yang pakai spon, biarnya lebih nyaman. Gitu. Antum sini, akhi. Contoh. Di antara adabnya tuan rumah, dia menanyakan keadaan, bagaimana kabarnya, bekerja dengan ucapan-ucapan yang bagus, ucapan yang beretika. Dan di antara adabnya tuan rumah ialah menjamu tamunya dengan jamuan yang istimewa yang dia sanggup. Berikan kepada mereka yang terbaik. Tayyib. Kalau kamu tahu kebiasaan mereka, tidak usah pakai kamu tanya. Langsung datangkan suguhan yang dari kamu, yang kamu anggap yang terbaik untuk mereka, yang mereka sukai. Dan kamu punya. Ngerti? Ini yang tepoh ini, barista kafe. Jagoan kopi. Dan itu juga termasuk pecinta kopi. Duduk di sini. Saya bawa kopi dari Kuwait. Nah, saya gitu. Itu kopi apa? Aceh tau? Gayo. Kopi Kuwait. Tunggu sebentar. Ngerti ya tuh. Buatkan yang zen. Nih. Jika suka yang paling bagus. Misalnya yang teh ini. Teh ini. Baik. Kasih teh yang zen. Yang jarang ada pada mereka. Gitu. Dan kamu mampu dan kamu punya. Obat. Tehnya kamu kasih ini, kamu kasih ini, kamu kasih ini. Dengan rempah-rempah gitu. Masya Allah. Diamin tuh. Ini di mana belinya ini? Ini enggak dijual. Hanya ada di rumah saya. Kalau ke rumah saya atau merasakan teh seperti ini. Barakallahu fikum. Tuh, tuan rumah yang baik. Kasih sukanya kamu mampu. Air putih kalau kamu mampu. Teh, kopi, apa yang kamu sanggup. Kudapan-kudapan, cemil-cemilan yang ada pada kamu. Kamu kasih makan. Sebagai tuan rumah, memberikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Dibikin orang yang datang ke tempat kamu itu nyaman. Nyaman, enak, seneng, betah. Ya, termasuk adabnya tuan rumah, melayani tamunya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Selesaikan semua hajat, silakan. Barakallahu'alaikum. Ini semua supaya barakallahu'alaikum muamalah interaksi antar kita semua menjadi bagus. Orang datang ziarah ke rumah kita menambah erat hubungannya dengan kita. Menambah rasa cinta, rasa hormat, rasa menghargai. Jangan sampai ziarah ini menjadi sebab pertikaian. Tamu punya adab. Tuan rumah punya adab. Masing-masing menunjukkan adabnya. Dipahami ya? Harus tahu sama tahu. Dalam bab ini, barakallahu fikum. Ini namanya al-istidhan al-khariji. Meminta izin dari luar. Hukumnya wajib dengan kesepakatan semua ulama. Bahkan ada adab-adab dan etika-etika yang perlu diperhatikan para ulama. Terkait dengan duduknya dibahas dalam adabul majlis. Kita akan dibahas insyaAllah pada hadis yang berikutnya. Ada adabul majlis. Ada adabul dhiyafah. Kita akan dibahas insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya lagi. Lebih rinci, lebih detail. Ketika bermajlis. Bagaimana cara duduknya kamu. Dan segala macamnya. Ada sekian perincian di kalangan para ulama terkait dengan masalah majelisnya. Kalau kamu bertamu, ada bab khusus pembahasan lebih rinci terkait dengan masalah bertamu. Ini yang kita tekankan, meminta izinnya. Dan secara umum, adabnya tamu dan adabnya tuan rumah. Barakallahu fikum, dikarenakan jamnya cepat. Jam 7:30 lah ya. Enggak terasa hampir 1 jam kita berbicara. Gitu ya. Sementara cukup, selebihnya akan dikaji lebih lanjut. Masih ada pembahasan keterkaitan, adab majlis, adab ziarah, adab dhiyafah. Itu semuanya akan dikaji lebih rinci pada babnya masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala.